Konsultasi Syariah. Sikap Wara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan para rasul, maka sungguh keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Hadis riwayat Ishaq bin Rahuyah Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa sesuatu makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang Anda makan ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Makanan ini dari mana?" Budak itu menceritakan, "Dahulu di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seseorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku, makanan yang Anda makan ini." Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengonsumsi makanan yang tidak halal. Dan inilah aplikasi dari sifat wara yang sebenarnya. Beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah di atas. Pertama, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya terletak pada amal perbuatan anggota badan beliau, tetapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan dalam hati beliau. Imam Abu Bakar bin Ayyash, yaitu salah seorang ulama generasi tabi'in mengatakan, "Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli kalian dalam kebaikan dengan hanya semata-mata karena banyak berpuasa dan sholat, akan tetapi karena sesuatu kesempurnaan iman dan takwa yang ada di dalam hati beliau." Kedua, berhati-hati dalam masalah halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seseorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famanittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdih, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram." Yang artinya, barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, yaitu yang belum jelas status halal atau haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, yaitu yang dilarang dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, termasuk bentuk aplikasi sifat wara adalah tidak memakan makanan dan menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa harta yang bersumber dari penghasilan yang haram, kecuali jika dia punya sumber penghasilan lain yang halal, atau hartanya bercampur dengan barang haram. Keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhd, an-naru aula bih." Yang artinya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram dan neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Kelima, haramnya dan tercelanya praktek perdukunan dalam segala bentuknya, serta larangan mendatangi, apalagi mempercayai para dukun dan tukang ramal. Karena hal ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa membawa kepada kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, yaitu orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Keenam, maksud praktek perdukunan dalam kisah ini adalah meramalkan kejadian yang akan datang tanpa adanya bukti-bukti yang membenarkan. Ini termasuk perbuatan yang membawa kepada kekafiran, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Ketujuh, upah atau harga dari pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah haram dan tidak boleh dimakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, upah dari pelacuran, dan upah atau hadiah dari praktek perdukunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.